Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Safwan qala haddatsani Unaisah an Ummi Sa'idin ibnti Murrah al-Fihri an Abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini aw ka hadi min hadih syakka Sufyan fil wusta wallati tali al ibham. Ya, ini dari Imam Bukhari membawakan riwayat di sini, beliau mengatakan Abdullah bin Muhammad telah menyampaikan hadis pada kami. Ia mengatakan Sufyan bin Uyainah telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Dari Safwan dia mengatakan Unaisah telah menyampaikan sebuah hadis pada kami dari Ummu Sa'id binti Murrah Al-Fihri, dari bapaknya. Ya, dari Murrah Al-Fihri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menanggung atau yang memelihara anak yatim, fil jannah, di surga, seperti dua hal ini. Au kahadihi min hadih. Wa syakka fi Sufyan fil wusta. Nah, Sufyan bin Uyainah itu ragu apakah jari tengah dan yang setelah yang wallati tali alibham, jari tengah atau yang setelah jari telunjuk, jari ibu jari, itu jari telunjuk, apakah ini atau seperti ini. Nah, lihat di situ di keterangan oleh Syekh ya Abu Abdullah As-Salafi di sini, syarhul kalimat kafilul yatim ay al-qayyim bi amrihi wa masalihihi min nafaqatin wa niswat wa kiswatin wa ta'dibin wa tarbiyatin wa ghairi dalik. Kafilul yatim, yang menanggung anak yatim, memelihara anak yatim, maksudnya ialah al-qayyimu bi amrihi, yang mengurus urusan anak yatim, wa masalihihi, dan segala hal-hal yang mengandung kemaslahatan untuk anak yatim. Min nafaqatin, apakah berupa nafkahnya, kiswahnya, memberikannya pakaian, wa ta'dibin, mengajari dia adab, wa tarbiyatin, memberikan dia pendidikan, dan yang lainnya. Nah, anak yatim itu apa sih definisinya? Anak yatim ialah anak yang belum balig, yang wafat bapaknya. Itu kalau manusia. Hewan juga ada yang yatim. Itu hewan kecil yang mati induknya. Nah, itu. Jadi kalau ada anak ayam kehilangan induk, itu yatim. Walaupun bapaknya masih berkokok. Nah, tapi dia yatim. Tapi kalau manusia, yang yatim itu adalah anak kecil yang belum balig, mati bapaknya. Ya, tapi kalau kayak saya udah kayak begini, mati bapak saya, udah bukan yatim lagi. Ya. Antum udah bangkotan begini, wafat bapak antum, bukannya anak yatim lagi. Saya barakallahu fik. Nah, itu yang disebut yatim. Nah, kemudian fikul hadis, kandungan hadis ini, al-awwal at-targhibu fi ri'ayatil yatim wal qiyami ala amwalihi wa anna dhalika sababun wa anna dhalika sababu dukhulil jannati. At-targhib, anjuran, motivasi untuk ri'ayah, menjaga, memelihara anak yatim, wal qiyami ala amwalihi, mengurusi hartanya. Kalau anak yatim tersebut punya harta peninggalan warisan orang tuanya, ya, dan juga nanti kalau ada anak yatim ya meninggal, dia dapat warisan dari bapaknya tapi dia masih tinggal bareng ibunya, kemudian antum nikahi ibunya, nah, dijaga harta dia, dikelola, jangan niat dikures. Bahaya itu harta anak yatim itu, ya, bahaya itu. Baik. Dan yang demikian itu sebab masuk surga, masya Allah. Ya. Asani yang kedua, fihi isyaratun ila anna baina darajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafilil yatim qadra tafawuti ma baina sababati wal wusta. Nah, di dalam hadis ini juga terdapat isyarat bahwa derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, dan orang yang menanggung mengurus anak yatim di surga qadra tafawuti ma baina sababati wal wusta, itu kadarnya sejauh antara perbedaan jari tengah dan jari telunjuk. Masya Allah, begini doang jarak antara nabi dan orang yang mengurus anak anak yatim. Berarti dempet ya, dekat sekali ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah beliau di Jannatul Firdaus, maka yang mengurus anak yatim juga di Jannatul Firdaus. Nah, tentunya yang mengurus anak yatim yang bertauhid ya. Tabarakallah fi. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal ladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Ya Fakhruddin ya, di dunia aja dapat keutamaan ya, orang yang berupaya menghidupi ya armalah, janda, janda ada anak yatimnya, miskin anak yatim, kalau menghidupi janda itu yang terbaik dengan menikahinya. Kalau antum santuni per bulan bisa jadi kurang. Sama yang terbaik itu menanggung anak yatim, kalau dia punya ibu menikahi ibunya, karena otomatis dia jadi kita tanggung tiap hari. Ya gak muslim, misal muslim ada anak yatim ya, antum mau donasi ke anak yatim ada 5, umur 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tuh berentet punya ibunya janda, nikahi. Nikahi seorang istri dapat bonus 5 anak. Semuanya manggil muslim, ayah. Nikahi ibunya. Tiap hari muslim menafkahi anak yatim. Subhanallah, dapat pahala besar muslim. Ya Abdillah ya. Masa belum ngerti ginian. Nah. Baik, mana lagi tadi? Ayah. As-salis yang ketiga, qala Ibnu Battal, kata Ibnu Battal, ya. Huqqa 'ala man sami'a hadzal hadisi ayya'mala bihi. Waduh. Wah. Ya, ini nih. Kewajiban bagi orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya. Liyakuna rafiqan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannati. Supaya dia menjadi raqiq. Liyakuna rafiqa, bukan raqiq ya. Rafiqa. Supaya dia menjadi rafiqnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Teman dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Dia mengamalkan hadis ini. Ya. Kalau dengar hadis ini diamalkan, tentu amalnya itu semampu kita. Ya. Namun di sini kita udah tahu keutamaan orang yang mengurus, menanggung, menafkahi anak yatim. Ya, kalau kita sanggup cuman ngasih donasi pas ada momen-momen tertentu, ya momen-momen tertentu aja. Ya, momen-momen tertentu aja. Nah, sekarang misalkan begini, kita kalau masuk masjid kan biasa tuh ada pilihan tuh kotak amal tuh. Amal operasional masjid. Infak, apa namanya? Anak yatim. Sebelahnya lagi kaum fuqara, miskin gitu ya. Mana yang kita dahulukan? Tentunya kita dahulukan anak yatim, tapi lihat dulu kalau kondisi masjidnya berantakan, berarti masjid lebih membutuhkan. Ya. Nah, tapi kalau di antara tiga ini, tiga-tiganya memiliki keutamaan. Ya, tiga-tiganya memiliki keutamaan. Kalau masjid, berarti itu amal jariah yang terus mengalir, ya enggak? Idza matal insan in qata'an wa maluhu ila min salasatin, ikan. Kata Nabi SAW gitu. Kalau manusia mati, terputus amal itu tiga hal. Sadaqatin jariyatin. Ya, sedekah jariah, bermanfaat buat dia selama masjid itu ada. Baik. Nah, kalau ada, kalau tadi kondisinya kalau masjidnya enggak terurus, ya kita prioritaskan anak yatim. Wala manzilata fil akhirati afdalu min zalika. Tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih afdol daripada kedudukan tadi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi teman dekatnya Nabi di surga. Ya, tadi ya, yang terbaik dalam mengurusi menafkahi anak yatim, kalau anak yatim itu punya ibu, ialah menikahi ibunya. Karena tiap hari kita. Karena terkadang anak yatim itu dapat donasi kalau ada momen-momen tertentu aja. ya, momen bulan Ramadan. Momen apa lagi sih? Hah? Maulid. Apa lagi sih? Baksos. Masa dia dapat donasi pas gitu-gitu doang? Sementara keseharian dia butuh pendidikannya, pakaiannya, dia kalau sekolah beli buku, bayar SPP, ya, belum lagi nafkahnya. Nah, yang terbaik ialah dengan menikahi ibunya. Oh, Bu Rehan paling paham ini. Masyaallah. Beneran Ahmad, saya enggak bercanda. Kok antum ketawa sih? Seakan-akan saya bercanda sih. Ya Herin ya. Bener. Herin aja ngerti tuh. Ya. Ya. Nikah ibunya. Tapi kalau memiliki kemampuan, ya. Ya, kalau memiliki kemampuan. Kalau enggak memiliki kemampuan, ya udah. Ya, mana lagi tadi? Ya, pindah ke hadis berikutnya, hadis 134. Ya, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Amr ibn Muhammadin qala haddatsana Husaimun qala akhbarana Mansurun anil Hasan. Ya, dari Al-Hasan. Al-Hasan mana ini? Hasan Al-Basri. Anna yatiman, ya. Oh, bukan Hasan Al-Basri ini. Ya, karena ini yang berjumpa dengan Ibnu Umar. Anna yatiman kana yuhdiru ta'ama bani Umar. Ya, di sini kata Al-Hasan, bahwa ada anak yatim yang dia dahulu menghadiri ta'ama Ibnu Umar, maksudnya jamuan makan Ibnu Umar. Fada'a bi ta'amin dzata yaumin. Nah, Ibnu Umar mengundang anak yatim tadi untuk makan kejamuan makannya dzata yaumin pada suatu hari. Fatalaba yatimahu. Ibnu Umar mencari anak yatim tersebut. Falam yajiduhu, dan beliau tidak mendapatinya, enggak ketemu. Faja'a ba'da faragha Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar datang setelah selesai jamuan itu. Ya. Fada'a lahu Ibnu Umar bi ta'amin. Ibnu Umar mengundang anak yatim tadi untuk makan. Falam yakun indahum. Namun enggak ada di sisi mereka. Akhirnya faja'ahu, anak yatim tersebut akhirnya datang. Ya. Afwan, faja'ahu, Ibnu Umar akhirnya datang kepada anak yatim tadi. Karena diundang enggak ketemu, akhirnya Ibnu Umar yang nyari. Ibnu Umar datang pada anak yatim tadi bisawikin wa asalin, dengan membawa sawik, ya, roti lah dan madu. Faqala dunak, dunaka itu isim fi'il amr yang maknanya khudz. Nah, ya, kata Ibnu Umar, ambil ini. Khudz hadza fa wallahi. Ambil ini demi Allah. Ma gubinta. Ya, engkau tidak akan dirugikan. Yaqulul Hasan, kata Hasan, wa Ibnu Umar wallahi ma ghubina. Dan Ibnu Umar ketika dia melakukan hal tersebut demi Allah tidak dirugikan. Ya. Syarhul kalimat ma ghubinta ay ma khasirta. Engkau tidak akan dirugikan. Fikul hadis, kandungan hadis ini, ya, kata Syekh Abu Abdullah di sini, ihtimamu sahabati bil ihsani ila al aitami. Ini ada perhatian para sahabat, ya, dengan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Tentunya para sahabat mengetahui hal ini karena mendapatkan, ya, informasi-informasi tentang keutamaan anak yatim dan mengurus anak yatim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal inayatu bihim inayatan balighatan, dan memperhatikan mereka dengan perhatian yang balighah, dengan perhatian yang besar terhadap anak yatim. Kemudian hadis berikutnya, hadis berikutnya ini tidak dikomentari karena sudah berlalu penjelasannya. Hadis 135 dan 136 tidak disyarah oleh Syekh di sini karena sudah sama mungkin syarahnya. Ya, hadis 135 kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsani Abdul Aziz ibn Abi Hazim qala haddatsani Abi qala sami'tu Sahal ibn As-Sa'din. Ya. Anin Nabi, dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana waqafil yatim fil jannah hakada wa qala bi isba'ihi as-sababati wal wusta. Kata Nabi, aku dan yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Ya, kata Sahal bin Sa'ad, yaitu beliau mengisyaratkan dengan dua jari jemari beliau, as-sababah jari telunjuk dan wusta jari tengah. Kemudian di hadis 136 kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa qala haddatsana Al-Ala ibn Khalidin ibni Wardan Wardana qala haddatsana Abu Bakrin Abu Ibnu Hafsin anna Abdullah, bahwasanya Abdullah, Abdullah bin Umar, kana la ya'kulu ta'aman illa ala khiwanihi yatimun. Masya Allah. Abdullah bin Umar, beliau tidak makan, ya, tidaklah beliau makan sebuah makanan melainkan di atas nampan atau meja jamuan makan beliau itu terdapat juga anak yatim. Berarti beliau selalu makan bersama anak yatim. Nah, taib. Kemudian bab berikutnya dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari, babu khairi baitin baitun fihi yatimun wa yuhsanu ilaih. Babu khairi baitin, bab sebaik-baik rumah ialah baitun, ialah rumah, fihi, yang di dalam rumah tersebut, yatimun, terdapat anak yatim. Wa yuhsanu ilaih, yuhsanu ilaih, yang anak yatim tadi diperlakukan baik di rumah tadi. Ya. Nah, ini juga karena sebagian orang mengasuh anak yatim, namun anak yatim di rumahnya diperlakukan beda dengan anak-anak dia. Ya. Anak-anak dia. Kalau anak yatimnya salah, dia hardik volumenya 11. Kalau anak dia salah, paling hardikannya volumenya 5. Ya, pemberian juga demikian. Nanti akan ada keterangan dari Ibnu Sirin mengenai hal ini. Ya. Tapi barakallahu fik. Memang betul anak yatim tadi kalau kita asuh, dia tentu enggak dapat warisan. Yang dapat warisan adalah anak-anak kandung kita. Ya. Namun ketika diperlakukan, perlakukan dia dengan baik. Taib. Nah, di sini di hadis 137 Al Imam Al Bukhari membawakan riwayatnya sini, hadatsana Abdullah bin Utsman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id bin Abi wa Ayyuba an Yahya ibni Abi Salmana Sulaimana an ibni Abi Atabin an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah, ya, sebaik-baik rumah yang ada di antara kaum muslimin ialah rumah yang di situ terdapat anak yatim, dan anak yatim tadi diperlakukan baik di rumah tersebut. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Dan seburuk-buruk rumah di antara kaum muslimin ialah rumah yang di situ terdapat anak yatim, namun yusa'u ilaih, anak yatim tersebut diperlakukan buruk di rumah tersebut. Wa ana wa kafil yatimi fil jannah kahatain yushiru bi isba'i. Dan aku beserta pengasuh anak yatim di surga seperti ini. Ya, beliau mengisyaratkan kepada dua jari jemari beliau yang dalam hadis yang tadi disebutkan, yaitu as-sababa dan wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Nah, di sini dijelaskan di sini di syarah, ya, fikul hadis, al-mi'yaru al-haqiqi li kaunil manzili khaira al-manazili aw syarraha huwa al-ihsanu fihi ila al-aitami, ya, min adamihi. Al-mi'yar, acuan yang hakiki, ya, acuan yang hakiki li kaunil manzil, agar rumah, acuan yang hakiki tentang keberadaan sebuah rumah, khairal manazil, kedudukan sebuah rumah sebagai rumah yang paling terbaik, au syarroha, atau rumah yang paling buruk adalah, ya, huwal ihsan fihi ilal aitam, itu berbuat baik di situ kepada anak yatim, min adamihi, ya, daripada tidak, atau juga tidak berbuat baik kepadanya. Kalau tidak berbuat baik pada anak yatim, berarti rumah tersebut rumah yang paling buruk. Rumah yang paling baik dalam Islam disebutkan itu bukan rumah yang megah. Ya, kan Nabi SAW menyatakan dalam hadis-hadis yang lain, arba'un minas syahadah, arba'un minas syaqawah, empat tanda kebahagiaan, empat tanda kesengsaraan hidup. Salah satunya ialah, kalau yang bahagia, baitun wasi', rumah yang lapang. Yang lapang gimana? Yang luas gitu, sekebon rumahnya, selapangan bola. Padahal Nabi SAW dan para sahabat rumahnya kecil-kecil. Ya, Nabi SAW rumahnya itu rumah Aisyah aja, hujrah Aisyah. Kalau Nabi sholat, ada kaki Aisyah di situ tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, rumah istri-istri Nabi juga begitu. Rumah istri-istri Nabi. Nah, dulu berapa tahun lalu di Masjid Nabawi, di sebelah kanan dibuka oleh pemerintah Saudi museum Rasul, museum rumah-rumah Rasulullah dan para sahabat. Cuman sekarang atau 2 tahun lalu terakhir saya ke situ udah enggak ada lagi tuh museumnya. Nah, di museum tersebut terdapat miniatur rumah istri-istri Nabi. Ya. Waktu itu saya bawa jamaah, saya ajak ke situ, subhanallah. Rumah istri-istri Nabi itu kecil-kecil. Dan dekat rumah Aisyah, di sebelah sana rumah Ummu Salamah, rumah Sofiyah, kecil-kecil. Nah, apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan 4 tanda kebahagiaan seorang muslim, baitun wasi', rumah yang lapang, yang luas. Ya. Padahal rumah-rumah beliau, rumah istri-istri beliau kecil. Nah, dijelaskan para ulama, rumah yang lapang ialah rumah yang di rumah tersebut seorang muslim bisa lapang melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya. Nah, sebaliknya tanda kebahagiaan yang kesengsaraan hidup yang syakawah, baitun dayyiq, rumah yang sempit. Sempit secara fisik? Bukan. Kalau sempit secara fisik, ya tentu rumah-rumah Nabi yang sempit. Berarti tanda kebahagiaan, tanda kesengsaraan? Enggak. Tapi rumah yang di situ seorang muslim sulit melaksanakan ibadah. Sempit, enggak muat untuk sholat sunnah 2 rakaat aja. Bahkan untuk sholat witir 1 rakaat aja enggak bisa. Sulit, sempit untuk duduk berzikir, membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca hadis, membaca buku sirah di rumah tersebut. Sulit, sempit. Ya. Nah, berarti rumah orang-orang kaya yang gedong-gedong, yang megah-megah, yang rumahnya lebarnya sekebon, yang rumahnya lebarnya selapangan bola, namun di situ enggak bisa mereka menunaikan ibadah kepada Allah, enggak sempat atau enggak muat atau enggak ada tempat untuk sholat witir 1 rakaat aja, berarti itulah rumah yang sempit. Ya, rumah yang sempit. Seorang muslim rumahnya lebih kecil dari rumah yang sangat-sangat sederhana sekalipun, semisal apa? Penjara. Penjara kan? Penjara kan udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Segitu doang. Para ulama dahulu di penjara semua. Dari imam mazhab Imam Malik dulu, Imam Syafi'i dulu pernah di penjara, Imam Abu Hanifah di penjara, Imam Ahmad apalagi. Sampai Ibnu Taimiyah, sampai ulama di zaman kita sekarang, Buya Hamka di penjara. Namun di penjara itu mereka tetap melaksanakan ketaatan pada Allah. Imam Ahmad di penjara menginspirasi umat untuk tetap tegar di atas akidah yang benar. Ibnu Taimiyah di penjara, subhanallah, menghasilkan karya-karya yang besar tanpa referensi sekalipun. Ya. Nah, makanya kata Ibnu Qayyim di kitab beliau Ad-Dawa, penjara yang paling mengerikan adalah penjara setan. Penjara setan itu apa? Yaitu orang yang terpenjara, dia enggak bisa merdeka, enggak ngapa-ngapain. Enggak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, terpenjara dia. Di rumah di penjara tersebut. Walaupun dia hakikatnya bebas kesana kemari. Ya, dan orang yang terpenjara di dunia, namun dia masih bisa melaksanakan ketaatan pada Allah, itulah hakikat orang yang merdeka, orang yang bebas. Nah, rumah demikian pula. Tabarakallah fiqh. Mana lagi tadi? Hadis berikutnya ya. Hadis 138, bab baru ini. Bab kun lil yatimi kal ab ar-rahimi. Bab berikutnya, jadilah ya seperti ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Ya, terhadap anak yatim. Walaupun Faza belum jadi ayah. Ya, tapi ketika Faza melihat anak yatim, jadilah ayah yang penyayang Faza. Latihan jadi ayah Faza. Nah. Ya. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, hadatsana Amr ibn Abbas qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyanu an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Abza qala Daud kata Daud, kun lil yatimi kal abi ar-rahim, jadilah ya seperti ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Abu Rahim itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, bahkan disebutkan juga ya, oleh Imam Asy-Syaukani di tafsir beliau, tafsir Fathul Qadir, itulah asal dari nama Ibrahim. Ibrahim itu kata Syekh Al-Utsaimin, asal katanya adalah Abu Rahim. Abu Rahim. Ya, di syarah Riyadhus Shalihin. Asy-Syaukani juga menyebutkan ini di ya, Fathul Qadir beliau. Abu Rahim, Ibrahim asal katanya adalah Abu Rahim. Nah, jadilah engkau sebagai Abu Rahim terhadap anak yatim. Ya. Tayyib barakallahu fik. Nah. Kunil yatim kal abi ar-rahim wa'lam, dan ketahuilah annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ya. Dan ketahuilah bahwa engkau sebagaimana tazra', engkau tanam, kadzalika tahsudu. Demikian pula engkau panen. Artinya apa? Engkau, bahasa kita. Ungkapan ini kan jadi kayak ungkapan ya. Sebagaimana engkau tanam, engkau tuai. Ah gitu. Nah, engkau tuai. Kalau tahsudu, engkau panen. Artinya sebagaimana engkau tanam, itulah yang engkau tuai. Ya. Ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Ya, betapa buruknya kefakiran setelah kekayaan. Wa aktsaru min dzalik, dan yang lebih dari itu, atau yang lebih banyak dari itu, aqau aqbahu min dzalik, atau yang lebih tercela dari itu, ad-dhalalatu ba'dal huda, kesesatan setelah dapat petunjuk. Jadi kalau ada orang kaya jatuh miskin, itu keburukan karena dia enggak siap hidup miskin. Namun ada yang lebih buruk lagi, ya, dapat kesesatan setelah dapat petunjuk. Ini orang-orang yang futur, kenal ngaji kemudian malah enggak ngaji lagi. Ya, kan ada itu. Ini na'udzubillah min dzalik. Ada fenomena katanya tomat tobat kumat. Tomat tobat kumat. Dia dapat hidayah, mau sholat, kemudian ya futur, akhirnya habis. Sholat enggak dijaga. Kita saksikan ini karena saya sebutkan ini karena udah jadi rahasia umum. Belum lama ada artis tobat ngaji. Ya. Tiba-tiba dia putur. Putur dia. Joget lagi, dan parahnya itu sampai dia nge-live joget 24 jam full. Bayangin, sholatnya gimana? Break-nya itu cuma diminum, makan apa, terus dijoget-joget lagi. 24 jam full, sholatnya gimana? Akhirnya gak sholat satu hari itu. Satu hari itu dia gak sholat. Bahkan dicurigain sama, apa tuh namanya, kalau yang polisi narkoba? BNN. Ya BNN. Ya, dicurigain sama BNN, digeledah. Oh iyalah, gak waras. 24 jam full joget. Kemungkinan dia pakai sabu, pakai apalah. Ya. 24 jam full joget, enggak sholat. Dari awal yang udah kenal hidayah itu keburukan yang paling buruk, itu lebih buruk daripada nyungsep bangkrut setelah kaya. Ya. Nah, nyungsep bangkrut setelah kaya itu keburukan. Banyak orang enggak siap di situ. Bahkan banyak yang bunuh diri. Ya, namun ada yang lebih buruk dari itu, yaitu ad-dolalah ba'dal huda, tersesat setelah dapat hidayah. Wa idza wa'atta sahibaka fa'anjiz lahu ma wa'attahu, apabila engkau menjanjikan temanmu, maka penuhilah janji apa yang kau janjikan kepadanya. Fa in la taf'al taf'alu, namun kalau engkau tidak lakukan, engkau sudah janji pada teman tapi engkau tidak tunaikan, yurasu bainaka wa bainahu adawatun, itu akan terwarisi permusuhan antara kamu dan dia. Ya. Kalau kamu berjanji sama teman terus enggak ditunaikan, nah, pasti ada permusuhan. Ya, minimal teman akan kapok. Nah, udah, akan kita pun akan masuk daftar black list. Atau kalau dia yang janji, walaupun teman dekat, akhirnya dia nggak tunaikan, kita pun akan blacklist dia. Nah. Ta'awadz billah min sahibin in dzakarta lam yu'inka. Berlindunglah engkau kepada Allah dari teman yang jika engkau zakarta, engkau menyebutkan kesulitan engkau kepada dia, lam yu'inka, dia enggak nolong engkau. Wa in nasita lam yuzakkirka. Kalau engkau lupa, engkau khilaf, engkau apa, dia enggak mau ngingetin engkau. Itu teman yang paling buruk, sampai-sampai kita dianjurkan berlindung kepada Allah dari teman kayak gitu. Teman yang baik bukan teman yang membenarkan semua yang kita lakukan, salah sekalipun dibenarkan. Tapi kalau kita salah, diingetin. Gitu. Ya. Baik, syarhul kalimat, penjelasan kalimat di sini, in zakarta ai in zakarta lahu amron. Jika engkau mengingat, jika engkau ingat, ya, apa namanya? In zakarta lam yu'inka. Jika engkau menyebutkan, ait menyebutkan kepada sebuah perkara, perkara yang di situ adalah hal-hal yang menyulitkan kita, kita sebutin, dia enggak menolong kita padahal dia mampu. Katanya sahib. Ya. Sahib itu kan teman dekat. Ya. Makanya ada ungkapan orang Arab as-sahib sahib. Teman dekat itu menyeret kita. Artinya orang itu bisa terpengaruh karena teman dekatnya. Ya, ada orang buruk berteman sama teman yang baik, jadi baik. Ada orang yang baik berteman sama orang buruk, jadi buruk juga. Nah, bahkan lifestyle seseorang itu bisa tergantung teman dekatnya. Gaya hidup, apalagi ya pola pikir, itu bisa karena teman hidupnya, teman dekat dia. Kan sangat dekat sekali itu, berpengaruh. Namun ketika disebutin kesulitan, dia enggak peduli padahal dia mampu. Nah, kata dikatakan di sini ta'awadz billah, berlindunglah engkau. Apa istilah zaman sekarang anak Jakarta Selatan, besti. Nah, berlindunglah dari besti yang kayak gini. Wa in nasita lam yudzakkirka. Ya. Kalau engkau lupa, in nasita amron yakhussuka. Yaitu jika engkau lupa sebuah perkara yang itu khusus bagi engkau. Ya, alfaan kita, khilafnya kita, lam yuzakkirka. Ya, lam yuzakkir itu dari kalimat minat tazkir, zakkara yuzakkir tazkiran. Ya, mengingatkan, dia tidak mengingatkan engkau. Fayafutu alaika dzalikal amru. Maka perkara tersebut terluput dari engkau. Ya. Akhir kalau kita khilaf salah, dia enggak mau ingetin, ya udah. Kebenaran terluput dari kita. Taifikul hadis, kandungan hadis ini, al-has ala kafalatil yatim, anjuran untuk ya menanggung memelihara anak yatim. Karena disebutkan di awal, kunil yatim kal abir rahim, jadilah seperti ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Asani yang kedua, bayanu syiddatil faqr ba'dal ghina, keterangan tentang beratnya fakir setelah kaya. Ya. Wa dhammud dhalali ba'dal huda, dan tercelaknya tersesat, ya, kesesatan setelah dapat petunjuk. Asalis yang ketiga, al hasu ala ifa'il ahdi. Ya, anjuran untuk menunaikan janji. Wa bayanu darari adami ifaihi, dan penjelasan tentang bahaya tidak menunaikan janji, karena hatta itu terjadi antara dua teman dekat akan mewariskan permusuhan. Arabi at-tahdziru minal qarini as-sayyi. Ya, peringatan dari teman qarin, ya, teman kita yang menyertai kita yang buruk. Nah. Baik, berikutnya hadis 139. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa qala haddatsana Hamzah ibnu Nujayhin Abu Umar qala sami'tul Hasan yaqul, aku mendengar Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laqad ahadtu al-muslimina, kata Al-Hasan, aku telah hidup membersamai kaum muslimin, wa innar rajula minhum la yusbihu fa yaqul, ada seorang di antara kaum muslimin, kata Al-Hasan, yang ia mengatakan di pagi hari, fayakul, ya ahliyah, ya, wahai keluargaku, ya ahliyah, wahai keluargaku, yatimakum, yatimakum. Ya. perhatikanlah anak-anak yatim di antara kalian. Perhatikanlah anak-anak yatim di antara kalian. Ya ahliyah, miskinakum, miskinakum. Wahai keluargaku, perhatikanlah orang-orang miskin di antara kalian. Perhatikan orang-orang miskin di antara kalian. Ya ahliyah, jarakum, jarakum. Wahai keluargaku, keluargaku, perhatikanlah tetangga kalian, tetangga kalian. Wa usri abi khiyarikum wa antum kulla yaumin tarzulun. Ya. Wa usri'a itu ada maknanya nanti, ya, dipercepat, artinya dipercepatkan zaman, waktu semakin cepat, dipercepat zaman untuk kalian. Bikhiyarikum, yaitu dengan diwafatkan orang-orang terbaik diantara kalian. Wa antum kula yaumin, dan kalian setiap hari tarzulun, semakin hina, semakin rendah. Wa sami'tuhu yakul, dan aku pernah mendengar ia mengatakan, wa idza syi'ta ra'aita fasiqan yata'ammaqu bi 30 alfan ila an-nari ma lahu qatalahu Allah ba'a khalaqahu min Allah bi samani anazin wa in syi'ta ra'aitahu mudayyan murabbadan fi sabili syaitan la wa'ida lahu min nafsihi wala min an-nas. Ya, wa in syi'ta ra'aita, jika engkau kehendaki, engkau akan melihatnya fasikon, ya, dalam keadaan fasik. Ya ta'amak itu kan orang yang berdalam-dalam, ya, ya. Dia berdalam-dalam, artinya dia terjun, ya, bisa lasina alfan, hanya untuk mendapatkan, ya, 30 ribu, 30 ribu apa? Dinar, dirham mungkin, ya. Artinya dia cuma terjun berdalam-dalam, dia hanya untuk mendapatkan dunia 30 ribu dinar atau dirham. Ya, dia akhirnya terjun kemana? Ilan nar, ke neraka. Ya, malahu qatalahullah. Ya, akhirnya Allah memerangi dia. Ba'a khalaqahu min Allah, dia menjual bagian dia dari Allah. Ya, bisa mani anazin, hanya dengan harga seekor kambing. Wa in syi'ta ra'aitahu mudayyan. Dan jika engkau kehendaki, engkau akan melihat dia mudayyan. Ya. Dia menyia-nyiakan diri dia. Artinya dia tersesat. Murabbadan, dia sudah dialihkan. Fi sabili syaitan. Ya, di jalan setan. La wa'ida lahu min nafsihi, tidak ada yang memberikan wejangan dia. Min nafsih, dari diri dia sendiri bahkan. Wala minan nas, maupun dari manusia yang lain. Ya. Dijelaskan di sini oleh Syekh, ya, Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Ya. Syarhul kalimat usri'a, ay usri'a zamanu, zaman dipercepat. Bi akhdhi khiyarikum, dengan diwafatkan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Ai adhabahum wa amatahum, yaitu Allah, ya, membuat mereka pergi hilang dan Allah mematikan mereka. Yata'ammaqu, ya, yata'ammaq, maksudnya apa? Al-muta'ammik, ya, dia berdalam-dalam, orang yang berdalam-dalam. Al-mubalig, wah, ini yang berdalam-dalam. Fil amr, al mutasyaddid, ya, orang yang mutasyaddid, sangat keras. Fihi, dalam hal ini. Alladhi yatlubu aqsa ghayatin, yang dia mencari, ya, yang paling puncak dari dunia gitu. Namun ternyata dia tukar bagian dia akhirat dengan, ya, bisa mani anaz, dengan harga kambing. Ai bisa mani baksin qalilin, dengan harga yang sangat sangat murah. Ya. Murabbadan, dia teralihkan, maksudnya mutaghayyiran, dia berubah. Dia dialihkan di jalan setan. Fikul hadis, apa maksud hadis ini? Dijelaskan di sini, yaqulul Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri di sini mengatakan, adraktu ahdan kana al-muslimuna fihi yahussuna ahalihim ala khidmatil yatim wal miskini wal jari wa yu'sirunahum ala anfusihim. Nah, maksudnya di sini gimana? Maksudnya kata Al-Hasan Al-Basri, seakan-akan beliau mengatakan, aku menjumpai suatu masa ya, yang dahulu kaum muslimun di situ mereka menganjurkan keluarga mereka untuk berkhidmat, melayani anak yatim dan orang miskin berserta tetangga, wa yu'sirunahum, dan mereka memprioritaskan mereka memprioritaskan orang-orang tersebut, yaitu siapa tadi, anak yatim, orang miskin dan tetangga, ala anfusihim, dibandingkan diri mereka sendiri. Asani yang kedua, summa wajada rahimallahu, kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, wajada, beliau mendapati zamanan, sebuah zaman, da'ufa fihi al-wazi'u ad-dini, yang sangat lemah orang yang bisa menjaga agamanya. Wa kasura fihi al-malu, dia mendapati zaman yang zaman tersebut harta sudah sangat banyak didapati. Namun ma'asyuhi, harta banyak namun orang didapati itu beserta dengan syuh, kebakhilan, pelit, syuhil muta, kebakilan ya, sifat kikir yang ditaati. Wa fasadatil akhlaqu, dan akhlak sudah rusak. Wa qalla fihi ahlul hamiyati wa dini, dan sangat sedikit di zaman tersebut orang yang hamiyah, orang yang memiliki antusias untuk beragama, wa dini, dan orang yang religius ya. Baik. Hadis 140. Haddatsana Musa qala haddatsana Salam ibnu Abi Muti an Asma'a. Asma itu kalau nama orang ghairu munsharif. Ya, tapi kalau dijamak dari isim munsharif, Asma'un. Nah, di sini kan nama orang, maka ghairu munsharif. Nah, Asma itu bisa nama wanita atau nama pria. Kalau nama wanita, Asma binti Abu Bakar. Istrinya siapa? Az-Zubair. Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di sini Asma nama pria. Asma an Asma'a ibni Ubaid. Ibn, bukan binti. Dari Asma bin Ubaid. Jadi Asma boleh nama pria, boleh nama wanita. Tapi kalau di Indonesia, nama apa? Nama perempuan. Ya, karena berubah-ubah. Salamah, nama di Indonesia nama apa? Nama perempuan. Tapi kalau di Arab nama pria. Ada sahabat Rasul Salamah bin Aqwa gitu ya. Nah, banyak nanti nama-nama yang di Indonesia nama wanita, di Arab nama pria atau sebaliknya. Itu biasa begitu. Boleh aja. Boleh. Ya. Zaidun nama apa? Nama apa Zaidun? Pria. Boleh enggak nama wanita? Boleh aja. Ya, Ahmad punya anak perempuan karena dulu belajar nahwu. Daraba Zaidun Amron, daraba Zaidun Amron. Ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Qoma Zaidun. Udahlah, nama anak wanitanya Zaid aja lah. Boleh, tapi jadi ghairu munsharif. Ya. Berarti ketika ghairu munsharif itu namanya wanita. Ja'at Zaidu. Nah. Ja'at Zaidu. Ra'aitu Zaida, marartu bi Zaida. Berarti itu Zaidnya wanita. Bukan cowok lagi. Paham Ahmad? Boleh namain Zaid perempuan, enggak apa-apa. Gitu. Jadi enggak masalah. Salamah, oh kok perempuan sih, kan di Arab laki. Ya. Gitu. Enggak masalah, kan berubah ya. Nah. Gitu. Chandra, mungkin di India nama ini nama cewek. Chandra. Ya. Chandrawati. Herlin, ya bisa jadi nama cewek ada kan Herlina kan. Tapi ya. Masya Allah, mana lagi tadi? An Asma ibn Ubaid qala qultu li ibn Sirin. Nah, kata Asma bin Ubaid, dia mengatakan, saya pernah mengatakan kepada ibn Sirin, indi yatimun. Oh ibn Sirin, saya punya anak yatim. Gimana ini? Qala, kata ibn Sirin. Ibn Sirin pemuka tabi'in. Isna ma bihi ma tasna'u biwaladika. Ya, perbuatlah terhadap anak yatim tersebut perlakukanlah dia seperti apa yang kau perlakukan terhadap anakmu. Masya Allah. Idribhu ma tadribu waladaka. Pukul dia kalau sebagaimana engkau memukul anakmu. Artinya memukul anak tersebut kapan? Ya, dalam rangka memberikan pengajaran adab. Misal kapan? Ketika dia berumur 10 tahun enggak sholat. Ya, kan kata Nabi apa? Muru auladakum bisholati wahum sab'u sinin. Mau perintahkan anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 10 tahun, 7 tahun. Di bawah 7 tahun boleh enggak diperintahkan sholat? Boleh. Namun ya, ditakid, ditegaskan perintah dia supaya sholat itu umur 7 tahun. Umur 7 tahun dia enggak mau sholat, dipukul boleh enggak? Enggak. Dikasih sanksi yang lain boleh enggak? Boleh. Misal enggak dikasih uang jajan. Tapi jangan dipukul. Umur 7 tahun. Dia enggak mau sholat, kasih uang jajan. Namun jangan dibiarkan juga. Ah, enggak apa-apa, dia kan belum wajib ini. Tetap kata Nabi perintahkan, muru auladakum bisholat. Kalau dia enggak mau, kasih sanksi yang selain pukul. Uang jajannya enggak dikasih atau ya pilihlah sanksi-sanksi yang lain lah yang mendidiknya. Wadribuhum, dan pukul mereka. Kapan? Wahum asyrusinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Pukul anak boleh, yang penting pukulnya tidak di kepala dan wajah. Pukulan bukan yang menimbulkan luka, memar, apalagi sampai mengeluarkan darah. Boleh. Walaupun Kak Seto marah dan Komnas HAM anak. Alah, apa itu Komnas HAM anak? Kita orang Islam itu gak butuh Komnas-Komnas HAM-HAM-HAM kayak gitu. Itu bikinan orang kafir. Komnas HAM perempuan, orang kafir yang bikin. Komnas HAM, orang kafir yang bikin. Komnas HAM anak, orang kafir. Lagi pula Komnas HAM itu kan HAM-HAM hak asasi menurut mereka. Padahal yang melanggar hak asasi manusia dari dulu sampai sekarang ya mereka. Siapa sih yang menjajah seluruh negeri? Agresi, ngebom pakai nuklir di Jepang sampai sekian puluh ribu orang mati. Dampaknya luar biasa. Mereka yang ngejajah negeri kita, mereka. Mereka yang keluar-keluar HAM. Gila itu kan. Rusia nyerang Ukraina. Tiba-tiba mereka HAM. Dan mereka kemana itu? Gak malu itu. Sampai Israel gak tau malu memboikot Rusia. Kenapa? Karena Rusia menyerang Ukraina. Gila itu Israel ya. Nah, itu ya. Jadi memukul anak itu boleh. Ya itu ya. Bahkan dianjurkan kita menggantungkan tongkat kayu di rumah ya, untuk menakut-nakuti anak. Boleh. Gitu. Kita aja dulu waktu ngaji-ngaji kecil dipukul sama guru ngaji, enggak apa-apa, enggak ngelapor ke HAM. Juga dulu enggak ada sih HAM-HAMan ya. Ya, salah dikit pertak. Kok sekarang pertak ngapor kasih itu. Guru ngajinya di penjara deh. Ya. Aduh. Nah. Pukullah anak yatim tersebut seperti engkau memukul anakmu. Jadi sama. Bedanya di mana? Nanti di warisan. Ya, anak yatim yang kita pelihara enggak dapat waris. Ya. Dia dapat cuman boleh kalau antum mau kasih hibah. Ya. Tapi di luar jatah waris jauh. Ya. Baik. Tapi kalau kita miara anak yatim di rumah, anak kita beliin baju, anak yatimnya juga. Anak kita marahin volumenya 10, anak yatimnya juga segitu kalau disalah 10 volumenya. Nah, dijelaskan di sini ya. Fikul hadis yajibu 'alal muslimi an yar'a yatimahu misla ma yar'a auladahu. Wajib bagi setiap muslim untuk dia memperhatikan anak yatimnya seperti dia memperhatikan anak-anaknya. Artinya yatimahu, anak yatim yang dalam pemeliharaan atau pengawasan dia. Asani taujihu tabi'i ibn sirinin. Ya. Rahimallah lil mukallafina bi riayatil aitami. Taujih. Ya, ini ada wasi apa wejangan dari Ibnu Sirin, seorang tabi'in ya, terhadap kaum mukallafin. Kaum mukallaf itu kaum muslimin yang balik akil ya, untuk memperhatikan al-aitam, anak-anak yatim. An yu'amilu al-aitama kama yu'amiluna abna'ahum. Agar mereka yu'amilu, memperlakukan anak-anak yatim seperti mereka memperlakukan anak-anak mereka sendiri. Kita cukup ya. Hadis 140. Dan mulai besok Senin kita lanjut lagi ya. Jadi Rasul Barot, Ahad dan Senin ba'da subuh. Subhanakallahumma bihamdik, syadala ila lanta, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.